gatel-gatel dengan segala macam bentuknya, seakan-akan Al-Quran itu bukan obat dari penyakit-penyakit medis tersebut. Dan ini keliru, pemahaman yang keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasannya Al-Quran itu adalah syifa. Syifa itu apa? Obat. Dan ini Allah tidak membeda-bedakan apakah itu obat untuk penyakit jasmani ataupun penyakit rohani, juga tidak dibedakan oleh Allah apakah itu penyakit medis ataupun apa. Itulah keuntungannya kita ngaji. Jadi kita bisa ngirit, enggak dikit-dikit pergi kemana? Dokter Slawewu, 30.000. Iya, kalau misalnya sakitnya setahun sekali, kalau sakitnya tiap minggu, kalau sakitnya tiap hari, tiap hari keluar berapa? 25.000, 30.000. Bukan berarti nggak boleh berobat, bukan berarti nggak boleh berobat ke dokter. Tapi kita diberi solusi oleh agama kita bahwasanya obat itu tidak melulu hanya dari dokter. Bahkan Al-Quran yang ada di hadapan kita bisa dijadikan sebagai apa? Dan kemarin kita juga sudah singgung tentang praktek pengobatan atau ruqyah yang keliru. Dan itu amat disayangkan banyak di masyarakat kita. Dan kita sudah sebutkan beberapa contohnya, di antaranya orang yang meruqyah dengan cara memindahkan penyakit dari tubuh manusia kemana? Binatang. Kemudian ada yang mau ruqyah hanya dengan beradu mata dengan orang yang diruqyah tanpa ada bacaan. Bahkan ada lagi yang lucu, meruqyah dengan cara menyembelih jin dengan Al-Quran. Ini kejadian di Sumatera ya. Jadi jinnya orang mati-mati juga apa? Quran diambil orangnya, bismillah ya Allahu Akbar. Apa? Orangnya disembelih pakai Al-Quran. Ini tuntunan dari mana ini? Al-Quran bisa jadi golok untuk apa? Untuk menyembelih. Dan begitu banyak praktek-praktek rukyah lainnya yang perlu untuk kita beri catatan merah. Sehingga kita tidak mudah terjerumus kepada praktek-praktek tersebut. Setelah mukaddimah yang sudah kita bawakan beberapa pertemuan yang lalu, pada malam hari ini kita akan memulai memasuki pembahasan utama. Jadi pengajian kita ini yaitu tafsir surat apa? An-Nahl. Sebelum kita membahas tafsir ayat per ayat dari surat An-Nahl, ada baiknya kita mengetahui kandungan umum yang ada dalam surat An-Nahl atau tafsir global dari surat An-Nahl. Dengan kita mengetahui kandungan umum dari surat An-Nahl, kita akan mudah untuk mengetahui dan memahami tafsir rinci dari setiap ayat dari surat tersebut. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, surat An-Nahl adalah merupakan suatu surat yang mengandung perintah agar kita memohon perlindungan kepada Rabb para manusia. Siapakah Rabb para manusia? Rabb para manusia yaitu Allah, penguasa manusia, sesembahan manusia. Memohon perlindungan kepada Allah dari apa? dari kejahatan sumber segala kejahatan. Siapa kasih ya? Qul a'udzu bi rabbin nas. Terus apa? Malikin nas, ilahin nas. Terus apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan gangguan setan. Al-khannas itu yang terkadang maju, terkadang mundur. Jadi setan ini juga punya siasat ya dalam menggoda kita. Kadang dia maju, kadang apa? Mundur. Kapan dia maju? Kapan dia maju? Hah? Kapan kira-kira setan maju? Hah? Kalau manusia jauh dari Allah, kapan setan mundur? Kalau manusia mendekat kepada siapa? Jadi setan ini tahu diri. Setan ini apa? Tahu diri. Ketika musuhnya itu mendekat kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Zat yang Maha Kuat, saat itu setan mundur tenaga. Karena musuh yang ada di hadapannya telah berlindung di belakang Zat yang Maha Kuat. Namun manakala manusia menjauh dari Allah dan Rasul-Nya, saat itu setan gemuruh untuk menyerang apa? Manusia. Dan di dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa kejahatan setan itu bukan hanya muncul dari jin, tapi juga muncul dari apa? Manusia. Terakhirnya apa? Minal jinnati wan nas. Ini tafsir global dari surat apa? Rampung kita. Iya, sudah selesai. Ini kalau kita mau menafsirkan secara apa? Secara global. Tapi kita ingin mengetahui secara global. Kita mulai dari ayat yang pertama yang bunyinya Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul, katakanlah. A'udzu, apa? Aku memohon perlindungan. Tafsir dari a'udzu ini sudah kita bahas. Kapan? Ketika kita menjelaskan tentang apa? Istiadah. Jadi gak perlu diulang lagi ya. Salah sih ngurut kamu ya. Ya, saya simpulkan secara ringkas makna dari istiadah itu adalah melarikan diri dari sesuatu yang kita takuti menuju sesuatu yang melindungi kita dari hal tersebut. Itu inti makna dari apa? Memohon perlindungan atau isti'adzah. Jadi kita lari dari setan menuju kepada Zat yang akan melindungi kita dari sesuatu yang kita takutkan. Itu makna dari Qul a'udzu. Katakanlah, aku memohon perlindungan. Bi Rabbin Nas, dengan Rabbnya manusia. Kata Rabb juga sudah kita tafsirkan. Kapan? Hah? Ketiga, kita membahas surat Al-Fatihah ayat keberapa? Pertama apa kedua? Kedua apa pertama? Kedua. Ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keduanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Coba siapa yang masih ingat apa arti rabb? pemilik, penguasa, pencipta, zat yang terkumpul di dalam dirinya tiga sifat sekaligus. Itu Rabb. Yang pertama adalah pencipta. Yang kedua adalah pemilik. Yang ketiga adalah apa? Pengatur. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan ya Rabbi, itu kita sedang memanggil dan menyeru zat yang di dalam dirinya terkumpul tiga sifat sekaligus. Dialah sang pencipta, dialah sang pemilik atau penguasa, dan dia pula lah sang pengatur. Berarti kalau kita ucapkan qul a'udzu bi rabbin nas, artinya kita sedang memohon perlindungan kepada Allah yang menciptakan manusia, yang memiliki manusia, dan yang mengatur manusia. Pertama apa tadi? Menciptakan. Yang kedua apa? Memiliki. Yang ketiga apa? Mengatur. Kita akan sedikit kupas tiga dari sifat ini dan kaitannya dengan manusia. Pertama, Allah yang menciptakan manusia. Kita kalau meresapi makna yang tiga ini, kita akan dapat banyak bekal untuk mengaruhi kehidupan kita. Maka kita harapkan kita untuk konsentrasi dalam memahami. Yang pertama, Allah lah yang menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang tidak ada menjadi apa? Ada. Adakah dulu seorang yang bernama Adam alaihi salam di muka bumi? Tidak ada. 50 tahun yang lalu, adakah seorang yang bernama siapa di sini yang umurnya baru 20 tahun? Jelislah, Bapak. Adakah 50 tahun yang lalu seorang yang bernama Abdul Wahzen? Jawabannya enggak ada. Karena 50 tahun yang lalu entah di mana seorang yang namanya apa? Baru muncul 30 tahun yang lalu. Ceprot baru lahir. Sebelumnya di mana? Allahu taala. Dari tidak ada menjadi apa? Dan dia pula yang menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik. Dalam surat apa? At-Tin. Ayat apa? 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baik dibandingkan dengan makhluk yang lain, jin misalnya. Jin juga ciptaan manusia kan? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuknya bagaimana? Orang melihat jin langsung apa? Pingsan. Dibandingkan dengan hewan, dibandingkan dengan ketumbuhan, manusia jauh lebih baik bentuknya. Hidung. Lubangnya di mana? Di bawah. Kalau menghadap ke atas gimana? Nek udang beri we. Telinga. Ada tulangnya enggak? Ada. Tulangnya kayak tulang kaki enggak? Kalau kayak tulang kaki buat tidur gimana? Ini ya, kalau misalnya kita letakkan di atas dataran yang keras kayak lantai begini, sakit gak? Gak. Ada tulangnya. Meskipun ada tulangnya, tapi Allah jadikan tulangnya tidak seperti tulang kaki. Anda kan seperti tulang kaki, gimana kita tidur di atas alat? Di atas lantai. Letak, marah banget. Allah sudah tidak jadikan telinga kita ini tanpa tulang. Kalau tanpa tulang gimana? Kiwir-kiwir. Itu baru kita bicara telinga. Belum kita bicara mata yang Allah hiasi dengan alis. Belum kita bicara tentang jari-jari yang Allah hiasi dengan apa? Dengan kusnya. Yang selalu tumbuh dan tumbuh. Kadang-kadang orang yang tidak memahami keindahan ciptaan Allah, dia mikir, dan kuku kapan sih dengan tukul? Jadi unggul bisa kerjanya berapa? Ngetok itu. Ketika dia kecelakaan, kemudian kukunya hilang, dia baru terasa. Setelah satu bulan ternyata kuku itu apa? Kembali aja. Jadi setiap anggota tubuh kita, Allah telah atur cara pembuatannya dan bentuknya dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga Dia atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki siklus. Dan itu Allah singgung di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 54. Dalam surat Ar-Rum ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu allazi khalaqakum min dhafin." Allah menciptakan kalian dari keadaan yang lemah. Tsumma ja'ala min ba'di ba'din quwwah. Kemudian setelah Allah jadikan kalian lemah, Allah jadikan kalian apa? Kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin ba'dan wa syiddah. Setelah kuat Allah kembalikan menjadi apa? Lemah lagi. Dan berubah. Beberapa minggu yang lalu saya konsultasi kepada Pak orang dokter. Saya bertanya, kenapa kok anak saya ini gampang sakit, dok? Apakah karena ada sesuatu yang ada dalam tubuhnya? Kata dokter itu, di dalam ilmu kedokteran, mas, yang namanya bayi, anak kecil itu memang mudah untuk apa? Sakit. Karena perlindungan tubuhnya belum apa? Belum sempurna. Jadi wajar seandainya anak kecil 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, mama pilek, batuk, wajar. Karena dia itu masih lemah perlindungan tubuh. Tapi lihat nanti, kalau dia sudah mulai SMA, mulai kuliah, bagaimana dia? Udan-udan ini orang papa. Ingat dulu ketika bapak-bapak masih kuliah, gimana perkataannya dulu? Nah, kebelengan kan ya? Udan-udan ini orang papa, panasan orang papa. Tapi sekarang bagaimana pak? Nembe kangenan sepedik kita pak? Wis jaluk dikerok. Itulah siklus. Saya langsung terpikir ayat tadi. Subhanallah. Kesimpulan jawaban tentang itu. 14 abad lalu sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berupa wahyu Al-Qur'an. Dan dengan kita memahami adanya sunnatullah ini, di mana manusia pertamanya lemah, kemudian kuat, kemudian lemah lagi. Dia enggak perlu repot-repot untuk operasi plastik. Hah? Dan dia juga enggak perlu repot-repot untuk memakai topeng dari make up yang apa? Yang tebal. Untuk menutupi apa? Untuk menutupi gurat-gurat ketuaan yang ada di wajah. Kenapa kita memaksakan diri untuk tampil seakan-akan masih muda? Lawang kita memang sudah saatnya untuk apa? Untuk tua. Jujur seharusnya semakin dia tua, wis perak apa nih? Sule. Wis tua, esing anggur nih, kemang jokong. Kemana-mana gelang 10 masih dipakai. Bedaknya semua jenggangan. Apa maling tua? Kita harus memahami sunnatullah. Inilah saatnya kita kembali kepada tubuh yang lemah. Allah menciptakan manusia sejak dari zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir lahir sebelum hari kiamat. Berapa jumlahnya? Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali yang menciptakan. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu mungkin kalau misalnya cuma satu jenis, mudah. Sekarang kan ada pabrik yang dalam satu hari bisa memproduksi sekian ribu motor atau misalnya sekian ribu gelas. Mudah apa? Tinggal apa? Masuk cetakan, keluar. Tapi sama semuanya. Bagaimana dengan ciptaan Allah manusia? Kulitnya beda. Apanya lagi? Postur tubuhnya beda. Apalagi? Sifatnya beda. Apalagi? Bahasanya beda. Coba, siapa di sini yang menguasai 5 bahasa? Hah? Pada bayinya ya, Rok. Anu itu bahasa Jawa kromo. Bahasa Jawa ngoko. Kalau itu sih bukan itu namanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berapa bahasa coba untuk sekian jenis manusia. Rambut manusia, ada yang berdiri, ada yang keriting, ada yang keriting banget. Saya sempat pernah melihat ya, orang Afrika dulu ketika masih kuliah di Madinah itu banyak orang-orang Afrika. Kalau saya perhatikan wudu, airnya itu subhanallah, di rambutnya itu gak kayak kita ya, kalau kita wudu itu airnya akan apa? Akan meresap rambut. Airnya itu masih dalam bentuk kayak air di daun talak itu. Airnya masih subhanallah, ini rambut. Itu kalau kita bicara masalah rambut, belum kita bicara yang lainnya, karakter orang-orang. Berapa karakter yang Allah ciptakan coba? Atau sekarang yang konon katanya apa? Cap jari, sidik jari. Itu beda, gak ada yang sama. Coba gimana mau bikin cap jari sekian triliun? Tidak ada yang sama, itu bagaimana? Kita tidak bisa kecuali hanya mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar. Allah pencipta manusia. Allah yang kedua apa? Memiliki manusia. Pemilik sesuatu, dia akan bebas untuk memberi dan apa? Dan mengambil. Ketika kita merasaki bahwa sama Allah adalah pemilik manusia, maka kita akan menerima dengan legowo, dengan jiwa yang besar. Manakala Allah memberi sekehendak dia dan mengambil sekehendak dia. Termasuk Al-Quran surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Dalam surat As-Syura ayat 49 sampai 50 Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi manusia. Ya habibun yasha'u inatan. Allah mengaruniakan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini jenis yang pertama. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah memberi anak-anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Jenis yang kedua. Yang ketiga, Allah menjadikan dalam kekurangan wa inatan. Allah terkadang memberi anak laki-laki dan apa? Perempuan. Jenis yang keempat apa? Wa yaj'alu man yasha'u 'aqiman. Dan Allah ada menjadikan orang itu mandul. Ada enggak lebih lewat dari empat ini? Selain empat ini ada enggak? Ada yang anaknya laki-laki semuanya, pendowo limo. Ditunggu nih, gigi, ceprot laki-laki. Nah, dia anak kedua. Ceprot laki-laki. Duh, ini trio ini. Keluar lagi, laki-laki. Duh, ini yang keempat apa? Ini apa mau jadi empat kawan ya? Ternyata betul laki-laki lagi. Kelima laki-laki. Ada orang yang menggoni. Pertama perempuan, tak ada yang kosi nomor lo perempuan. Laki-laki. Ternyata perempuan lagi, perempuan lagi, perempuan lagi. Ada orang yang 10 anaknya semuanya apa? Tapi ada juga yang apa? Yang laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Sehingga kerjanya cuma apa? Tukaran. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Ada lagi orang yang sudah puluhan tahun dia berusaha untuk supaya punya anak, tetap tidak punya anak. Allah yang memiliki, Dialah yang memberi. Sedangkan dia dan sesuai dengan hikmahnya. Dan Dia pula yang apa? Yang mengambil sedangkan. Makanya kalau kita ditimpa musibah, zikir yang kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi apa? Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 154 ayat 156 alladzina idza asabathum musibatun qalu, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Kita adalah milik Allah dan hanya kepada Allah juga kita akan apa? Seorang muslim ketika dia ditimpa musibah, kehilangan anaknya, kehilangan istrinya, kehilangan bapaknya dan ibunya, ketika dia membaca kalimat mulia itu, seyogianya dia membaca sambil meresapi makna. Bukan hanya sekedar ucapan lisan, tapi ucapan yang dimasukkan ke dalam hati. Seorang suami yang sudah 50 tahun beserta dengan istrinya, kok istrinya dicabut oleh Allah Subhanahu? Rasanya itu ada sebagian dari tubuhnya yang tercabut. Ketika dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan penuh perasaan agamanya, dia akan menghadapi musibah itu dengan lebih ringan. Makanya Ummu Sulaim dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mempraktikkan hal tersebut. Suaminya Abu Talha, suatu hari anak mereka berdua ini sakit keras. Karena ada suatu kebutuhan yang mendesak, terpaksa Abu Talha harus keluar dari rumah untuk beberapa hari. Ketika Abu Talha lagi di luar rumahnya sedang bepergian, ternyata anaknya meninggal dunia. Ummu Sulaim, seorang yang beriman dengan keimanan yang kokoh, dia menyampaikan pesan kepada saudara-saudaranya, jangan sampai ada seorang pun yang ketika Abu Talha datang nabari bahwasanya anakku sudah meninggal. Begitu Abu Thalhah datang, pertama kali pertanyaan ditanyakan, di mana kabar anak kita? Apa jawaban Ummu Sulaim? Alhamdulillah sudah lebih tenang dari kemarin. Bohong gak? Bohong gak? Hah? Tak bohong. Sudah lebih tenang. Kalau kemarin batuk-batuk, sekarang sudah apa? Sudah diem. Iya kan? Karena sudah gak bisa batuk-batuk lagi. Kalau batuk-batuk lagi nanti lari orang yang ada di sekelilingnya. Sudah lebih tenang. Akhirnya diajak untuk makan. Kemudian Ummu Sulaim berdandan dengan dandanan yang menarik syahwatnya Abu Thalhah. Kemudian mereka melakukan hubungan suami istri. Hatinya dibikin tenang dulu. Ya bu ya. Jadi kalau bapaknya baru pulang dari pergian, dia langsung disemprot. Baru pulang dari kantor, duitnya di. Belum apa-apa sudah tanya apa. Lari dulu suami. Tenangkan dulu hatinya. Setelah semuanya selesai, Abu Thalhah sudah kenyang perut dan syahwatnya, baru Ummu Sulaim bertanya, wahai suamiku, wahai kakanda, andaikan ada seorang yang menitipkan barang kepada orang lain, dia akan bepergian ke suatu tempat. Sepulangnya dari bepergian, orang tersebut akan mengambil barang titipannya. Boleh enggak orang yang dititip itu menghalangi untuk diambil barang titipannya? Ditanya sama dia pak, sama Ummu Sulaim. Kata Abu Thalhah, ya enggak boleh lah, wong itu bukan apa? Bukan barang dia. Apa kata Ummu Sulaim? Titipan Allah sudah diambil. Allah itu menitipkan apa? Menitipkan anak. Dan itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu. Itulah wanita yang kokoh keimanannya. Kayak tukang parkir ya. Tukang parkir, meskipun di depannya itu ada motor dari yang paling mewah sampai yang paling butut, ada 100 motor di depan dia. Pagi-pagi, malam harinya sudah gak ada motor sama sekali. Dia marah-marah gak? Hah? Tunggu motor itu. Loh, itu bukan motor sampean mas, itu motornya orang lain yang nitip sama jenengan. Ya begitulah kira-kira anak-anak kita, begitulah kira-kira orang-orang yang kita kasih, satu persatu diambil oleh siapa? Oleh pemiliknya. Jadi dengan kita meresapi makna Rabbina yang salah satunya adalah pemilik manusia, kita akan memiliki bekal untuk mengarungi hidup ini yang ada di dunia. Yang ketiga apa tadi? Pengatur manusia. Allah yang mengatur manusia. Ketika mereka hidup di muka bumi, Allah menjadikan kalau kamu mau hidup di muka bumi, aturannya adalah kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Beribadah kepada ku, taat kepada ku, enggak boleh mati. Bebas. Yang menciptakan kita adalah Allah, yang memiliki kita adalah Allah. Wajar seandainya Allah yang mengatur kita. Maka nggak ada yang protes kalau misalnya bapak-bapak kerja di sebuah kantor kemudian diletakkan apa? Dibikin aturan oleh atasan itu. Nggak ada yang berani protes. Kenapa? Karena ini adalah dari orang yang di atas itu. Maka seandainya ada orang yang hidup di muka bumi ini nggak mau ikut aturan Allah, merasa dia itu adalah paling berkuasa di muka bumi, atau merasa dia itu tidak ada yang bisa mengatur, maka kita katakan sama dia, cari tempat tinggal lain selain apa? Bumi. Cari tempat lain yang bukan ciptaan Allah. Di mana? Hah? Gak ada. Bahwa dia mau pergi ke Pluto, itu juga ciptaan apa? Jadi ini sebenarnya mengajak kita. Ajar kita itu mudah menerima aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita memang diatur sama Allah. Makanya ketika ada orang yang dihadapkan dengan hukum-hukum syariat halal dan haram, kemudian dia berkata, apa-apa haram, apa-apa haram. Oh ya, ada yang mengatur kok. Kemudian kalau dia mau jujur, lebih banyak mana makanan dan minuman yang diharamkan sama Allah, apa yang dihalalkan? Lebih banyak yang dihalalkan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di muka bumi semuanya untuk kalian. Subhanallah. Maka kalau misalnya ada orang yang di depan dia ada pilihan berbagai macam bentuk sate, ada sate kambing, ada sate ayam, ada sate kuda, ada sate kelinci, ada sate bebek, kok nyarinya sate jamu? Tahu sate jamu? Apa sate jamu? Sate anjing. Jadi kalau misalnya ada orang jualan tulisannya sate jamu, itu bukan jamu jago. Subhanallah, apa kentongan sate? Nak orang nak sate kecuali sate anjing yang jenian ya. Sate cabrek-cabrek tuh di dalam seperti itu. Na'udzubillah minzalik. Minuman sing digono kuwi sing halal haram. Apa kentongan banyu, ana banyu kopi, ana banyu jeruk, ana banyu apa tadi? Ana banyu teh, ana banyu kopi. Iya, ada apa banyunya ini selain whisky? Kok yang dicari whisky itu? Itulah manusia kalau sudah dilakukan. Sesuatu yang haram rasanya kok punya orang dicicipi kok tuh nih. Termasuk juga orang-orang yang suka jajan di luar, meninggalkan yang halal dan yang berpahala di rumah. Siapa itu? Istri jelas-jelas halal, berpahala lagi. Dan itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Kemaluan istri kalian itu adalah sedekah. Subhanallah. Menunaikan syahwat mendapat pahala. Luar biasa. Sudah enak berpahala, kok masih mencari yang haram dan apa? Berdosa. Allah pun memperhatikan orang-orang yang syahwatnya besar, diberi kesempatan silat yang nikah lebih dari apa? Satu. Kenapa malu-malu jajan ke mana-mana? Ini ada yang halal, 1, 2, 3, 4 masih kurang juga. Keterlaluan. Tapi harus adil ya. Harus apa? Harus adil. Begitulah ya pendek kata. Dengan kita merenungi makna ayat tadi, Qul a'udzu birabbin nas, Rabb manusia, pencipta, pemilik dan pengatur, kita akan punya banyak bekal untuk mengarungi kehidupan kita di muka bumi. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman. Insya Allah pengajian malam Senin minggu ini, yaitu tanggal 28 November diliburkan. Ya, saya lupa kemarin untuk memberitahu pengajian malam Senin di Kedung Bulu tanggal 28 November diliburkan karena saya ada jadwal untuk mengisi pengajian di Jogja. Ada pertanyaan silakan. Tolong main lagi. Bahwasannya kita supaya berlindung kepada Allah dari kejahatan jin dan manusia. Dan Allah pun menciptakan manusia dan jin adalah berupa. Kalau kita tahu manusia di alam semesta memang ada yang baik ada yang baik. Apakah sifat dan karakter jin pun dengan juga? Ya, betul. Sebagaimana manusia ada yang baik, ada yang buruk, jin pun juga apa? Ada yang baik, ada yang buruk. Makanya ada jin yang pada zaman Nabi SAW mereka mendekat kepada Rasul dan mendengarkan apa? Bacaan Al-Quran. Nah, dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Ada pula jin yang memusuhi Nabi SAW. Begitu pula kita di zaman ini. Ada jin yang tinggal di masjid ada jin yang tinggalnya di pohon beringin. Kalau yang di masjid kerjanya mereka berzikir, kalau yang pohon beringin mereka kerjanya makan kacang. Nah, ada, ya itulah. Dan diistilahkan bagi jin yang jahat itu istilahnya adalah setan. Tapi kita nggak tahu mana jin yang baik, mana jin yang buruk, karena itu adalah sesuatu yang apa? Yang gaib dari pandangan kita. Maka kalau misalnya ada orang yang jualan jin, katanya untuk penunggu atau untuk pengawal, dan katanya jin muslim, ada jin percaya. Seperti saya pernah baca di sebuah majalah, ada seorang ustadz atau kiai dalam tanda kutip yang memakai gelar penguasa jin muslim dari Sumbawa. Masya Allah, pakai apa? Peci putih, kemudian duduk di atas apa? Sajadah, pakai jubah putih, pakai apa? Seakan-akan memang betul-betul dia kayak jin muslim. Jadi kita nggak tahu apa ada sekarang orang jahat ngaku baik. Hah? Wah, kek. Hah? Makanya orang-orang yang korupsi kan pertama kali diangkat ke pengadilan, mereka ngakunya apa? Nggak korupsi. Begitu pula jin. Jin juga seperti itu. Jadi jangan kita langsung percaya ada orang jualan jin, dia kayak jinnya tinggi tuh kayak muslim. Tahu dari mana jenengan bahwa dia itu jin muslim? Itu suatu yang gak terlihat sama kita, suatu hal yang gaib. Ya. Apalagi memang sifat dasarnya setan itu adalah kata Nabi SAW, kadzub, banyak dustanya. Ya. Banyak apa? Dusta. Selesai, waktu sudah habis. Masih ada waktu enggak ini? Masih, habis. Habis. Masih, ya silakan. Rokok itu halal apa haram? Dalilnya apa? Tidak cukup sekarang dibahas. Nah, karena waktunya sangat terbatas sekali. Ini tinggal berapa menit? Satu menit. Gimana saya mau menjawab? Saya lagi nyusun tulisan. Kalau nanti sudah selesai, insya Allah bisa dibaca. Nah, saya lagi nyusun tulisan. Semoga nanti bisa selesai ya. Nanti baca di tulisan saya. Karena tidak mungkin saya akan bahas. Waktunya sudah habis. Ya. والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته